بسم الله الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وكنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. Jangan lupa untuk membaca doa bepergian, ibu sekalian. Alhamdulillah, insyaAllah ta'ala pada kesempatan pagi ini, hari ini kita akan memanfaatkan waktu kita di Madinah mengunjungi beberapa tempat yang disyariatkan dan sebagian yang lainnya lagi, hitungannya ini Mesir. Yang lainnya disyariatkan seperti Mesir juga, ya. Selagi kita ada di Madinah, adapun yang lainnya tidak ada kaitan hubungan sama sekali dengan manasik umrah kita, akan tapi mungkin ada manfaatnya ketika kita sudah berada di Madinah. Yang pertama kita akan tuju insyaallah taala adalah Masjid Quba, dan ini tempat yang termasuk disyariatkan yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berziarah ke sana ketika kita ada di Madinah. Disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tatahhara min baitihi thumma ata Masjid Quba aw thumma ata Quba fa shalla salatan kana lahu ka ajri umrah aw kama qala li sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang sudah bersuci, taharah, berwudu dari sejak tempat tinggalnya, kemudian dia mendatangi Masjid Quba dan dia sholat padanya, maka akan dituliskan baginya bagaikan pahala umrah. Oleh karena itulah dari panitia kemarin telah mengingatkan agar Bapak Ibu sedaya sampun wudu, semuanya sudah berwudu sejak dari penginapan, agar supaya kita mendapatkan fadilah baik tersebut. Dan dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau biasa datang ke Quba dengan berjalan kaki dari rumah beliau di samping Masjid Nabawi, ya. Berjalan kaki di setiap hari atau di hari Sabtu, maka itu yang disunnahkan. Namun dalam hadis tadi telah disebutkan yang hukumnya umum, yaitu mencakup siapa saja, man tatahhar min baiti, dari sejak rumahnya, kemudian dia mendatangi Masjid Quba dan sholat padanya. Tidak disebutkan harus hari ini atau hari itu, meskipun sunnah sebagaimana Rasulullah SAW melakukannya pada hari Sabtu, dan demikian dengan berjalan kaki. Maka sekalipun kita ke Masjid Quba bukan di hari Sabtu dan bukan pula dengan berjalan kaki, akan tapi mudah-mudahan kita bisa mendapatkan fadilah keutamaan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW tersebut. Baik, dan Masjid Quba masih juga salah satu di antara tempat-tempat yang masih masuk di dalam hududul haram al-madani, di dalam batasan-batasan, yaitu kota Madinah yang disucikan, tanah suci Madinah. Nah, telah kita sebutkan ya bahwasannya Madinah adalah salah satu kota ataupun tanah suci yang dimuliakan, yang memiliki kekhususan dan keistimewaan. Dan bahkan sampai sebagian ulama seperti Imam Malik yang lainnya bahkan menganggap Madinah lebih utama dari Mekah karena sekian banyak hadisnya. Namun yang kuat, yang rajih adalah bahwasanya Mekah lebih utama dan Madinah adalah yang kedua setelah kota Mekah. Berdasarkan sebagaimana hadis Rasulullah SAW bersabda tentang Mekah, innaki lakhayrul ardillah, sesungguhnya engkau termasuk seutama-utama bumi Allah. Walaula dan seandainya bukan karena aku, yaitu dikeluarkan dari Ukhristu minki mafarajtu, seandainya aku tidak dikeluarkan untuk keluar dari itu, aku tidak akan keluar. Namun setelah Rasulullah SAW berhijrah di tempat yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Madinah ini adalah sebuah tempat yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala disebutkan bahkan oleh umat-umat Ahlul Kitab terdahulu telah disebutkan ciri-ciri daripada tanah yang menjadi tempat hijrah Nabi tersebut, yaitu Ardun Nakhlah, negeri penuh kurma, negeri dengan ciri-ciri yang ada, sehingga atas sebab itulah orang-orang Yahudi terdahulu itu sudah tinggal di Madinah, di sekitar Madinah sejak sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka untuk menunggu yaitu diutusnya Nabi yang terakhir. Maka Madinah ketika Rasulullah SAW pindah dahulu terkenal Madinah itu dengan penyakitnya, Huma Yathrib, dengan yaitu demamnya, dengan sakitnya, dan dengan beberapa hal yang kurang disukai. Maka Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan memberkahi dan menjadikan kecintaan kepada beliau dan para sahabatnya tentang kota ini. Allahumma habbib ilaina al-Madinah, ya Allah berikanlah kecintaan kepada kami terhadap kota Madinah sebagaimana kami mencintai Mekah. Kemudian dua, tentang kesuciannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Ibrahim laharrama Mekah." Sesungguhnya Ibrahim alaihi salam dulu telah menjadikan Mekah itu kota suci. Wada'ala, dan berdoa untuk perbaikan Mekah. Wa inni laharramtul Madinah kama harrama Ibrahim Mekah. Dan sesungguhnya aku telah menjadikan Madinah itu juga tanah suci sebagaimana Ibrahim menjadikan Mekah tanah suci. Dan aku mendoakan, wa ad'ullah ayyaj'ala fi mubbiha wa sa'iha khairan, dan aku berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah akan memberkahi dan menjadikan kebaikan pada sa' dan mudnya. Apa itu sa'? Sa' itu adalah satu takaran untuk kita berzakat, di antara salah satu bentuk jenis takaran. Kalau Bapak Ibu sering mengeluarkan zakat fitrah ketika selesai Ramadan, itu satu sa' namanya, terdiri dari empat mud. Adalah setangkuk, sepasang telapak tangan orang yang berperawangan sedang, yaitu sebagaimana Rasulullah SAW. Dan di Madinah ini juga ada takarannya, ada gelasnya di Madinah ini, dan masih sebagian masih menjaganya dengan ukuran tertentu, dan itu termasuk ukuran yang paling presisi, paling kuat, yaitu sa' ahli Madinah, yaitu takaran mudnya satu tuangan telapak, sepasang telapak tangan Madinah, orang-orang Madinah. Dan demikian pula kota Madinah ini memiliki keutamaan-keutamaan yang banyak, sebagaimana di antaranya adalah dia disifati sebagai yaitu Al-Madinah Kalkir yang fi khubzah, dia sebuah kota yang bagikan yaitu besi yang ditempa yang akan membersihkan dari kotoran-kotoran karatnya, bahasa Jawanya bayangnya, kotoran-kotoran besi itu bisa hilang dengan ditempa, dipanaskan dan ditempa, kemudian tinggal berkilau dan menjadi inti, jadi murni, menjadi bersih dan bagus, tersisa hanya yang baik-baiknya. Dan disebutkan bahwasanya Madinah ini adalah juga sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Innal imana la ya'rizu ila al-Madinah kama ta'rizu al-hayyatu ila juhriha." Sesungguhnya keimanan itu akan kembali berliam, kembali berlindung ke liangnya, sebagaimana itu ke Madinah, sebagaimana yang namanya ular masuk ke dalam lubangnya. Sebagaimana yaitu ular masuk ke dalam lubangnya. Maka disebutkan bahwasanya iman itu dulu berawal dan akan kembali berlindung ke Madinah. Bagaimana kita mengetahui dakwah dan jihad tersebarnya al-Islam setelah Rasul berdakwah ke Mekah, kemudian berhijrah ke Madinah, maka di sana Rasulullah SAW berdakwah lebih gencar di dalam penduduk Madinah maupun keluarnya. maka di Madinah tersebut demikian pula akan kembali ya, ajaran Islam di saat-saat ajaran Islam kembali terasa asing, kembali al-iman dan ajaran Islam kembali ke Madinah. Bahkan dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan beliau menyatakan dalam riwayat yaitu Tirmizi, man istata'a ayyamuta bil Madinah fayyamut biha, barang siapa yang sanggup, barang siapa yang bisa untuk meninggal di Madinah, maka hendaknya dia lakukan. Fa inni asya'u liman yamutu biha, sesungguhnya aku akan memberi syafaat bagi orang yang meninggal padanya. Banyak dari kalangan ya, sesuatu ataupun orang-orang entah itu tua dan para ulama itu yang memilih untuk kembali tinggal di Madinah menghabiskan sisa-sisa umurnya. Jadi penduduk ya, Saudi Arabia di sini banyak yang menjadikan pensiunannya ataupun masa tuanya itu di Madinah, dan kita nanti akan merasakan bagaimana perbedaan di kota ini di Madinah dengan Mekah atau bahkan Jeddah dan Riyadh lebih-lebih, terutama tiga kota yang kita akan berhati yaitu Mekah, Madinah dan Jeddah. Bagaimana Madinah ini yang tenang dan banyak orang memilih untuk menghabiskan sisa umurnya di sini karena keutamaan hal tersebut. Demikian pula dalam hadis yang lain dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala anqabil Madinati malaikah," bahwasanya di ujung-ujung pintu gerbang ataupun di pinggiran kota Madinah ada malaikat yang menjaga. La yadkhuluha ta'un wa la dajjal, bahwasanya Madinah itu tidak akan dimasuki oleh ta'un, suatu wabah penyakit yang mewabah seluruh ya, masyarakat yang ada. Ta'un sebagai menyebutkan itu satu penyakit tertentu. Demikian pula walad dajjal, tidak pula dajjal yang kita yakini besok akan muncul dajjal besar sebagaimana dalam hadis-hadis yang sahih, dan setiap nabi memperingatkan umatnya juga dari fitnah dajjal. Dan kita membaca dalam akhir solat kita dalam tahiyat tasyahud akhir, setelah selesai kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Maka dajjal tidak akan bisa memasuki kota ini diantara yaitu kota-kutaman Al-Madinah. Dan sebagaimana pula kita telah sebutkan ya, bahwasanya kota Madinah itu dilarang untuk diburu binatang buruannya, diusir, dihalau, dan tidak pula dipotong yaitu tanam-tanamannya. Dan begitu pula Madinah ini memiliki banyak nama, itu yang menunjukkan bahwasanya diantara keutamaan Madinah, keutamaan sesuatu itu ketika memiliki banyak nama yang indah. Kita tahu seperti Allah Subhanahu wa taala memiliki Asmaul Husna, seperti Asmaul Husna. Demikian pula hari kiamat memiliki nama yang banyak, Yaumul Ba'ats, Yaumul Hasyr, Yaumut Taghabun. Demikian hari yang lainnya disebutkan Yaumud Din, Yaumul Qiyamah. Banyak yang nama disebutkan oleh para ulama, kasratul asma tadullu ala izami. Banyaknya nama menunjukkan tentang besarnya suatu perkara tersebut. Demikian pula Madinah itu memiliki banyak nama, bahkan sebagian ulama sampai atau menyatakan sampai seratusan nama. Akan tetapi nama-nama yang warid yang datang dalam asal yang sahihah sebagian menyebutkan hanya ada 6 atau kurang lebihnya demikian. Antaranya adalah nama-nama yang kita kenal, Madinah, Tabah, Taibah, demikian Ad-Daru wal-Iman, sebenarnya dalam ayat Wal-Ladina Tabawwa Ud-Daru wal-Iman. Demikian pula disebut Yathrib pada masa jahiliyah terdahulu. Baik, dan inilah juga tempat hijrahnya Rasulullah SAW, sehingga sebagian ya, ulama menyebutkan ini sebagai Darul Hijrah, negeri tempat hijrah. Dan masjid yang kita sering sholat waktu di sana dari penginapan, termasuk juga menunjukkan di antara keutamaan-keutamaan Madinah, di mana masjid tersebut sholat padanya lebih baik daripada 1000 sholat di tempat selainnya. Dan dahulu menunjukkan pula bagaimana perhatian Islam dengan masjid, perhatian Islam dengan masjid. Maka mereka ketika menaklukkan sebuah daerah, pasti mereka dirikan pada ibu kota tempat tersebut sebuah masjid jami, masjid besar. Apakah di Alexandria, apakah di Istanbul, ataukah di di daerah-daerah yang ada, maka mereka dahulukan untuk membuat sebuah masjid jami yang besar, dan itu biasanya di pusat kota, yang menunjukkan bagaimana perhatiannya kaum muslimin sepanjang sejarah kepada masjid. Maka ini juga menjadi peringatan bagi kita untuk kita memperhatikan masjid yang mana itu merupakan rumah dari rumah-rumah Allah di sini maupun di rumah kita, terutama ya laki-laki dan jamaah bapak-bapak. Jika tanpa uzur, tidak ada sakit, tidak ada hujan, hendaknya kita tetap bersemangat, bukan hanya ketika kita pergi ke sini. Karena kita kondisi sedang safar. Namanya musafir, itu katakanlah pun dia letih ataupun dia tidak berangkat memenuhi panggilan azan, tidak ada dosa bagi ini. Itu sunnah dan fadilahnya besar. Maka termasuk perkara yang terbalik adalah ketika seseorang itu sangat-sangat menjaga perkara yang sunnah, namun melantarkan perkara yang lebih wajib. Sebagaimana pula sudah kita saksikan ya, di bulan Ramadan, alhamdulillah banyak yang semangat ya. Akan tapi terkadang sebagian keliru ketika mendahulukan sholat tarawih, sementara sholat maghrib dan isya dia tidak ke masjid, makan di rumah, kemudian baru berangkat ke masjidnya sholat tarawih. Ini merupakan sebuah kesalahan. Sebagaimana pula di sini kita ingatkan agar ketika Allah memanggil kita melalui suara muadzin hayya ala sholat, ini bukan hanya kita penuhi dan kita perhatikan ketika di luar saja. Karena yang namanya syaitan itu selalu berusaha untuk menggoda Bani Adam. Jika tidak bisa menggoda dengan maksiat, meninggalkan yang diperintahkan dan melakukan yang haram, maka syaitan akan merubah caranya, yaitu dengan mengerjakan yang sunnah, mementingkan yang sunnah-sunnah, namun meninggalkan yang wajib. Maka demikian pula juga pentingnya yang namanya masjid untuk kita perhatikan. Dan demikian pula yang namanya masjid, sebenarnya telah kita singgung. Rasulullah SAW sebutkan dalam sebuah riwayat, dia mengatakan ahabbul baqa ilallah masajidu. Sesungguhnya tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid-masjid ini. Adalah masjid-masjidnya. Maka demikian sangat diperhatikan yang namanya masjid tersebut. Demikian pula salah satu pihak yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, yang mana di padang mahsyar tidak akan ada seseorang bisa berteduh di bawah pohon ataukah di bawah ya, atap rumah ataupun yang lainnya. La dhilla illa dhilluh, tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Maka di situ salah satunya rajulun qalbuhu muta'alliqun mu'allaqun bil masajid, yang terkait hatinya dengan masjid. Di depan kita itu ada menara-menara, sudah dekat kita di Masjid Quba di arah jam 11 ya, di depan kita sebelah kiri itu adalah Masjid Quba ya. Dulu Rasulullah SAW biasa berjalan kaki ya, di hari Sabtu dari Masjid Nabawi itu kemari di Masjid Quba. Dan sholat, seorang ketika sudah menjaga wudunya, maka dia bisa sholat di Quba ya, dan di demikian pula ketika kita ini di waktu duha, boleh dia niatkan untuk sholat sunnah wudu atau dia niatkan sholat sunnah duha di Masjid Quba. Ya, ittiba'nya Rasulullah SAW, meneladani Rasulullah SAW yang mengerjakan sholat sunnah di Masjid Quba tersebut. Karena seorang musafir itu dia ya, boleh untuk mengerjakan sholat sunnah seperti duha maupun witir. Adapun sholat-sholat qabliyah maupun ba'diyah ya, maka ini sebaiknya adalah mencontoh Rasulullah SAW, tidak dilakukan oleh seseorang ketika dia sedang posisi safar. Maka kita tidak melakukan sholat qabliyah zuhur, tidak pula ba'diyah zuhur, tidak pula qabliyah maghrib ataupun ba'diyah maghrib ketika kita sedang safar. Dan disebutkan dalam hadis khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ketika safar tidak pernah melakukan qabliyah sholat sebelumnya ataupun ba'diyah. Lalu bagaimana kalau kita masuk masjid? Iya, kita harus untuk sholat, tapi sholatnya adalah sholat apa? Yaitu sholat tahiyatul masjid. Ketika sholat belum diikamati ya, belum ada ikamah, kita menunggu waktu di sana, maka kita sholat tahiyatul masjid di masjid, menunggu imamnya sholat ya. Atau ini ketika di Masjid Nabawi. Dan ketika selama kita menunggu imam datang, maka tidak kita menyela-nyela jari kita ya. Tidak juga kita ya membicarakan ataupun lebih dituntunkan untuk kita membicarakan urusan yang penting perkara akhirat, maka ketika kita menunggu sholat jamaah ditegakkan, maka seseorang berada dalam sholatnya. Sehingga ketika seorang sudah berwudu menunggu imam datang atau sholat jamaah ditegakkan, dia posisinya dihukumi sebagaimana orang yang sholat, yaitu seseorang akan berada dihitung sebagaimana dalam sholatnya ketika dia berada di tempat yang akan dia gunakan untuk sholat. Ada pun di masjid juga, ya insya Allah kita akan sholat sunnah di situ, mungkin sholat duha ataupun sholat sunnah wudhu di masjid tersebut, di masjid juga, dan sholat sunnah di tempat tersebut sebagaimana dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya. Ada pun yang sudah terlanjur batal, bisa di wudhu, dan semoga saja di antara jamaah tidak ada yang batal dari wudhunya. Kemudian begitu telah selesai, maka kami harapkan jamaah untuk tidak berlama-lama, ya, untuk kembali ke masjid. Nanti dihafalkan masjidnya berwarna merah dan tulis plus satu PTA Pikmu, tempatnya juga di sini, ya. Nanti segera untuk berkumpul di depan karena kita akan segera melanjutkan perjalanan kembali. Jazakumullah khairan.